Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita masih mendapatkan fadilah dari Allah Azza wa Jalla berupa kesehatan dan kesempatan untuk bertalabul ilmi setelah melaksanakan salat fardu yang semoga mendapatkan pahala 27 derajat di sisi Allah Azza wa Jalla. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang namanya kehidupan di dunia layaknya seorang insan, seorang manusia, seorang hamba yang telah berkeluarga, yang telah memiliki pasangan, harapan besarnya adalah memiliki keturunan, bisa sebagai penyejuk mata, demikian juga sebagai penerus perjuangan kedua orang tuanya, ataukah tujuan-tujuan dan manfaat lainnya dari di akhirat afwan, sejak di dunia sampai di kehidupan akhirat kelak. Sehingga yang telah mendapatkan karunia dari Allah Azza wa Jalla berupa buah hati belahan jiwa sangat layak, patut untuk disyukuri, dibina, dipupuk, dipelihara, dihindarkan dari hama, disemprot agar hamanya tidak mendekat, agar kebal dari berbagai macam hama, sehingga buah hati belahan jiwa itu tumbuh dan berkembang menjadi seorang yang soleh kalau dia laki-laki, dan solihah kalau dia wanita, perempuan. Terlepas dari upaya untuk menjaga, membina, mendidik, memelihara anak keturunan, tak kalah penting adalah dari masing-masing kedua orang tua. Hendaknya masing-masing dari kedua orang tua berupaya semaksimal mungkin, sekuat tenaga, ibaratnya banting tulang, peras keringat, agar menjadi seorang insan, orang tua yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan ketakwaan kedua orang tua luar biasa manfaatnya, akan dirasa oleh dia sendiri si pelaku, demikian pula akan dirasa oleh anak cucunya, anak keturunannya. Sebuah ayat dalam surat Al-Kahfi ayat 82. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kana abuhuma shaliha. Dan ayah kedua orang atau kedua anak itu dahulu adalah orang yang soleh. Sehingga disebabkan ketakwaan, kesolehan dari orang tua mereka, mereka pun dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam ayat ini kita lihat dan kita dengarkan bersama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut terkait dengan kesolehan orang tua, orang tuanya. Tidak disebutkan terkait dengan kesolehan anak-anak itu sendiri. Sehingga dari sini kita sebagai kedua orang tua, sang ayah, sang ibu, ataukah yang masih bujang, calon bapak, calon ayah, calon suami, naam, berupaya peras keringat, banting tulang ibaratnya untuk bersungguh-sungguh, berusaha dan berikhtiar agar menjadi orang yang bertakwa, orang yang soleh. Ketika kita bekerja mencari nafkah, mencari rezeki, mencari kehidupan dunia, sudah sering terucap dan terdengar istilah tadi, peras keringat, banting tulang. Ya. Ketika olahraga pun demikian, bagaimana agar menang, mendapatkan poin yang banyak. Nah, ini dalam masalah kehidupan akhirat. Kita tidak boleh kalah dengan kehidupan akhirat, dengan kehidupan dunia. Ya. Peras keringat, banting tulang, ya, berupaya bersungguh-sungguh agar menjadi orang yang soleh, orang yang bertakwa. Kata Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari rahimahullah hafizahullah ta'ala, beliau menjelaskan hadil ayah al-azimah, ayat yang agung ini terdapat penjelasan yang nampak bahwa orang yang soleh, anak keturunannya itu akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, balasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, limpahkan dan berikan kepada dia, kepada ayah, kepada orang ini tadi, si pelaku, hamba soleh. Naam. Barokah dari ibadah dia kepada Allah Azza wa Jalla tidak hanya dirasa ataupun kembali kepada dirinya. Imannya semakin bertambah, hidupnya semakin berkah, pikirannya semakin tenang, tidak kemerungsung dengan kehidupan dunia, mendapatkan taufik dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla untuk memilih dan memilah hal yang baik dari harta dunia. Namun lebih daripada itu, manfaat dan buah dari kesolehan dan ketakwaan dia, yashmaluhum, juga meliputi ataukah mencakup dan naam, akan dirasakan oleh anak keturunannya meskipun dia telah meninggal dunia, sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla firmankan dalam surat Al-Kahfi tadi, orang tuanya sudah lama meninggal namun anaknya mendapatkan perlindungan dari Allah Azza wa Jalla disebabkan kesolehan dari orang tuanya. Tayyib. Bisa jadi anak-anaknya kelak di akhirat menjadi pensyafaat bagi dia. Bisa juga dia kelak di akhirat yang menjadi pensyafaat untuk anak-anaknya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi juga atas kesolehan dan ketakwaan dia, anak-anaknya kelak di akhirat akan diangkat derajatnya di jannah. Ibaratnya seharusnya mereka masuk ataukah naik ke tingkat 2, sementara orang tuanya di tingkat 7, maka anak-anaknya tadi dikatrol, diangkat, disatukan dengan orang tuanya, naik ke tingkat 7. Sehingga didinya kumpul bareng, didinya makan sate, didinya makan gulai, di akhirat juga bareng-bareng. Bisa canda tawa, riang gembira, naam, podo-podo senenge, podo-podo ayeme, bersama dengan orang tuanya di tingkat yang 7. Naam. Kemudian Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, ini membawakan ataukah meriwayatkan penafsiran dari Abdullah bin Abbas terkait dengan ayat tadi, wa kana abuhuma soliha. Kata Sa'id bin Jubair meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, hufidha bisolahi abihima. Kedua anak tadi dijaga, dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla disebabkan kesolehan dari ayah mereka berdua. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penafsiran dari ulama yang lainnya, Al-Imam Muhammad Ibnul Munkadir, beliau mengatakan, Inna Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh-sungguh akan menjaga anak dari seorang laki-laki yang soleh. Disebabkan ayahnya seorang yang soleh, laki-laki itu adalah orang yang soleh, Allah Azza wa Jalla sungguh-sungguh akan menjaga anaknya. Nah, dijaga dari hal-hal yang akan menjadikannya menyimpang, tersesat. Ya. Demikian pula walada waladi, cucunya pun akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Bahkan di bawahnya cucu apa? Cicit gitu ya. Naam, pun akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan anak keturunan dari lingkungannya juga akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Kabar gembira bagi komunitas, bagi masyarakat yang di situ bertetangga dengan orang soleh, orang yang bertakwa. Nah, kecipratan, bau harumnya, kecipratan, dari kebaikan, kesolehan dan ketakwaan orang soleh ini tadi. Fama yazaluna fi hifdhin minallahi wa sitrin, sehingga senantiasa mereka dalam perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini sebagai upaya. Naam, di antara bentuk upaya agar masing-masing kedua orang tua memiliki putra dan putri, anak keturunan yang soleh maupun solehah, penyejuk pandangan kedua orang tuanya. Terlepas dari di sana usaha-usaha dan ikhtiar yang lainnya yang bisa kita upayakan, yang bisa kita tempuh, ibaratnya kita sedang bercocok tanam, kita pupuk sedini mungkin agar akarnya kuat, kemudian kita hindarkan dari hama dan penyakit, kita semprot, kita siangi pagi, siang dan malam, ibaratnya tidak kenal waktu, agar nanti apa yang kita tanam dan apa yang kita naam letakkan dalam tanah itu tumbuh dan berkembang, kemudian pada saat yang diharapkan dan yang diinginkan, na'am, membuahkan hasil sesuai dengan yang dicita-citakan. Mungkin ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai hamba-hamba yang soleh, sebagai hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.